Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim. Dan insya Allah setelah beliau membahas tentang masalah zikir sebelum tidur, kemudian beliau akan mengangkat tentang orang yang terbangun di tengah malam. Bahasa kita ngelilir ya. Ta'arra minal lail. Orang yang terjaga di tengah malam, apa yang dianjurkan untuk dibaca. Baik, kita akan membuka keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnu Qayyim menyebutkan al-faslu tsalits. Pasal yang ketiga. Fi adhkaril intibah minan naum. Terkait zikir ketika orang terjaga pada saat tidur. Rawal Bukhari fi sahihihi. Diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Man ta'arra minal lail, siapa yang terbangun di waktu malam. Dalam arti ngelilir. Faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahumma gfirli. Au da'a ustujiba lahu. Barang siapa yang terbangun di waktu malam, kemudian dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ya. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca tiga zikir yang dibaca seusai sholat. Bisa subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Dan bisa juga ikuti teks ini, alhamdulillah wa subhanallah, wallahu akbar. Kemudian disambung dengan kalimat hauqalah. Wala haula wala quwata illa billah. Lalu berikutnya adalah mohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli. Atau dia berdoa. Berdoa misalnya mohon Allahumma rzuqni. Atau doa-doa yang lainnya. Ustujibalahu. Maka akan diijabai. Fa'in tawaddu'a. Dan jika dia berwudu. Wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima. Dan ini keutamaan bagi mereka yang terbangun di waktu malam. Wa fi Tirmidzi, dan diriatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man awa ila firashihi tahiran. Barang siapa yang dia tidur di firashihi, di ranjangnya, tahiran dalam kondisi sudah suci. Wa dzakarallaha ta'ala, dan dia menyebut nama Allah Ta'ala. Hatta yudrikahun nu'as, sampai dia ngantuk. Hatta yudrikahun nu'as, sampai dia ngantuk. Lam yanqalib sa'atan minal lail. Maka di waktu malam, kapanpun ketika dia terbangun, yas'alullaha ta'ala, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, khairan min khairid dunya wal akhirah, kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, illa a'tahu iya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan permohonannya itu kepadanya. Hadithun Hasan, hadis Hasan. Kemudian di sini kita lihat di footnote. Riwayat Tirmidzi, Tabrani, Ibnu Sunni, dalam amalul yaum wal laila. Kata Tirmidzi, hadis ini Hasan gharib. Waqad ruwiya hadha aydan, dan hadis ini juga diriwayatkan dari Syahr bin Haushab, dari ayah, dari Abu Dhabiyah, dari Amr bin Abbasah, dari Nabi SAW. Kata Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dari Ibrahim bin Ala, dari Ismail. Dan riwayat beliau dari Hijaziyin. Hijaziyin itu berarti ulama-ulama Saudi. Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Daerah Hijaz adalah bantaran pantai barat dari Jazirah Arab. Ada Mekah, ada Madinah, ada Jeddah, ada Robik, dan kanan-kirinya. Adalah riwayat yang daif. Dan di sini ada kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidh. Wahassanahu Ibnu Hajar fin Nataij, Nataijul Afkar. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar. Kesimpulannya hadis ini hadis yang hasan. Baik. Sekarang kita akan bahas ya. Dari sisi begini. Bahwa nilai sebuah amal itu faktornya banyak. Nilai amal tergantung banyak faktor. Salah satu di antara faktornya adalah ta'allukul qalbi. Ketergantungan hati. Ta'allukul qalbi billah, ketergantungan batin yang sangat kuat terhadap Allah. Itu bisa menyebabkan sebuah amal bernilai besar. Ketergantungan hati, sebuah amal, ketergantungan hati seseorang kepada Rabbnya bisa menyebabkan amal yang dilakukan oleh seorang hamba nilainya semakin besar. Dan di antara contoh ketergantungan hati itu bisa mempengaruhi amal seorang hamba adalah banyak mengingat Allah, banyak mengingat Allah dalam situasi umumnya manusia tidak ingat Allah. Contohnya, ketika orang dalam posisi terjaga, ngelilir. Namanya manusia ketika dalam posisi terjaga, bawaannya apa? Bawaannya adalah ngantuk. Pasti dia akan sangat ngantuk. Dalam posisi sangat ngantuk itu, dia pengennya cepat-cepat tidur. Atau kalaupun tidak ngantuk, ya buka WA, atau buka HP, scroll-scroll apa begitu, terus setelah itu tidur. Jarang sekali dalam posisi seperti ini, orang kemudian berzikir kepada Allah. Maka umumnya manusia itu ngantuk. Nah, kemudian posisi terjaga ke orang itu berzikir, ya, maka ini istimewa. Faktor inilah yang menyebabkan zikir yang dilakukan dalam posisi terjaga tadi bernilai istimewa. Sehingga memiliki keutamaan besar. Apa bentuk keutamaannya? Doanya mustajab. Doanya menjadi doa yang mustajab. Karena dia punya keutamaan yang besar. Maka doa orang itu menjadi doa yang mustajab. Sebab dia lakukan dalam posisi yang nilai pahalanya istimewa, yang nilai amalnya istimewa. Dan itu yang bisa kita pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah," sampai akhir doa. Sehingga selayaknya kita hafalkan dengan semangat, semoga bisa mengamalkan, apalagi di usia sudah 50 ke atas. Orang ketika tidur rasanya tidak senyenyak ketika usianya masih di bawah 50. Sehingga kadang mau mapan turu, pegel-pegel dulu, mau tidur, pusing dulu, mau ini. Ada banyak penghalang di mana kita tidak bisa, sehingga membuat kita tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur nyenyak. Jangankan permasalahan satu saja. Kadang orang cuman ya punya satu masalah kesehatan, dia nggak bisa tidur nyenyak. Ada banyak faktor di mana kita itu tidak bisa tidur nyenyak. Dan itu merupakan pengurang dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi hambanya. Maka sangat rugi ketika sang hamba dalam posisi seperti ini, sudah tidurnya tidak nyenyak, sering bangun, tapi dia nggak dapat apapun. Dalam arti, itu adalah titik kesempatan bagi dia untuk bisa beramal, namun ternyata dia sia-siakan. Tayyib. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang tadi sudah kita baca dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini peluang yang besar bagi siapapun yang dia berdoa dalam posisi ketika dia gampang lilir di malam hari. Karena menunjukkan bahwasanya dia punya ta'alluqul qalbi billah, punya keterkaitan hati yang kuat kepada Allah. Sehingga begitu dia ngelilir ingat Allah, begitu dia terjaga ingat Allah, itulah yang kemudian membuat dia gampang untuk berzikir. Wa fi Sunan Abi Dawud, dan dalam Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-lail, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam, qala, maka beliau mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam, beliau membaca kalimat ini, la ilaha illa anta subhanak Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian Muhammad bin Nasr dalam Qiyamul Lail, kemudian At-Tabrani, Al-Baihaqi, dan yang lainnya, tapi sanadnya dhaif. Dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim dan tidak dikomentari oleh Adz-Dzahabi. Wa qala Ibn Hajar, dan kata Al-Hafidz Ibn Hajar, hadis ini hasan. Para perawinya sahih kecuali Abdullah bin Walid. Dia orang Mesir, mukhtalafun fihi, diperselisihkan oleh para ulama. Abdullah bin Walid ini disebutkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil. Walam yahki fihi jarhan wala ta'dila, dan tidak ada riwayat informasi tentang pujian maupun celaan bagi Abdullah ibn Walid. Dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Ats-Tsiqat, wa qala Ad-Daruqutni, sementara Ad-Daruqutni memberikan komentar untuk Abdullah bin Walid, la yu'tabar bihi, enggak perlu dikubris, enggak perlu diperhatikan. Wa hadza jarhun syadid, dan itu apa, penilaian miring yang sangat kuat dari Ad-Daruqutni. Kesimpulannya, kalau kita mau mengikuti keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan. Apakah realnya hasan? Wallahu a'lam. Sehingga dalam masalah hadis, banyak di antara kita yang awam dalam menilai, maka barangkali cara yang paling selamat adalah taklid kepada yang punya keahlian dalam menilai, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau di masa belakangan seperti Syekh Albani rahimahullah. Baik. Selanjutnya, kita akan beralih ke Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat. Fi adhkaril faz'i fin naumi wal qalaq. Zikir ketika kaget waktu tidur, wal qalaq, dan ketakutan ketika tidur. Dan orang ketika tidur, dia mendapatkan gangguan. Terkadang manusia saat tidur ada gangguan. Gangguan saat tidur. Bisa gangguan itu gangguan fisik. Dan bisa gangguan itu terjadi dalam mimpi. Kita bisa sebut gangguan perasaan. Dan dua-duanya berbahaya. Gangguan fisik, misalnya potensi binatang-binatang berbisa, atau setan yang menampakkan diri, itu gangguan fisik. Gangguan perasaan, ini mimpi. Dan ketika mimpi itu terjadi, bisa sampai membuat orang jadi sangat ketakutan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Buraidah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Buraidah. Qala, beliau menceritakan. Syaka Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid mengalami sakit. Ilan Nabi SAW, dan dia mengadu kepada Nabi SAW. Kami ulang ya. Khalid ibn Walid mengadu kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Khalid mengatakan. Ya Rasulullah, ma anamu al-layla min arik. Faqala Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak tidur malam. Min al-arik. Wallahu a'lam, mungkin ini maknanya adalah karena ada masalah yang terjadi pada Khalid. Di footnote tidak disebutkan definisi itu. Coba. Termasuk di antara amrod an-nafsiyah. Wal-aqliyah al-arik. Salah satu di antara penyakit gangguan jiwa dan pikiran adalah penyakit arik. Namun bentuknya kayak apa? Al-an-ittirab fin-naum. Takotto. Gampang lilir ketika tidur. Gak bisa nyenyak ketika tidur. mimma ya'udu salban ala sihhatil marid an-nafsiyah wal jasadiyah. Yang itu bisa mengurangi tingkat kesehatan orang yang sakit ketika istirahat. Sehingga ada gangguan jiwa atau gangguan fisik, susah tidur. Penyakit al-arik. Taib, sekarang coba kita lihat keterangan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma'ana mulaila minal arik. Ya Rasulullah, saya malam ini tidak bisa tidur, susah tidur, al-arik. Sebentar. Ada yang error. Bisa? Alhamdulillah, bisa? Enggak, buku harusnya. Berarti gagal. Nah, HNB medianya hitam. Nah. Alhamdulillah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashika faqul Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adhallat wa rabbal aradin wa ma aqallat wa rabbash shayatin wa ma adhallat kun li jaran min sharri khalkika kullihim jami'an ay yafruta alayya ahadun minhum aw yabghi alayya azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghayruka wa la ilaha illa anta." Nabi SAW mengajarkan kepada Khalid ibn Walid yang tidak bisa tidur karena ada gangguan perasaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau tidur, maka bacalah, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallat. Wahai Allah, Rabb langit yang tujuh, wa ma adhallat, dan apapun yang dinaungi oleh langit itu. Wa rabbal aradin, dan Rabb bumi yang jumlahnya tujuh. Wa ma aqallat, dan apapun yang disanggah oleh permukaan bumi itu. Kita tinggal berada di atasnya. وَرَبَّ الشَّيَوْتِينَ وَمَا أَضَلَّتْ, dan Rob setan serta apapun yang disesatkannya. كُنْ لِي جَارًا, jadilah engkau ya Allah sebagai pelindung. مِنْ شَرِّ خَلْكِكَ, dari kejahatan makhlukmu semuanya, jami'an semuanya. أَيَّفْرُطَ عَلَيَّ, agar jangan sampai ada siapapun di antara makhlukmu yang bertindak jahat, ya, melakukan tafrid atau ta'addi yang melampaui batas kepadaku, au ya bagi alayya, atau mendolimiku. Azza jaruka, sungguh kuasa pelindunganmu, wa jalla thana'uka, dan agung pujian untukmu, wa la ilaha ghairuka, wa la ilaha illa anta. Dan kita nampaknya baru pertama kali mendengarkan kalimat semacam ini. Coba dilihat di footnote. Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani dalam Al-Ausat, dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dengan sanad dhaif. Kata Tirmidzi, hadis ini laisa isnaduhu bil qawi, sanadnya tidak kuat. Kemudian beliau sebutkan beberapa alasannya. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar juga menyebutkan Hadis ini mursal, sahihul isnad. Kalau mursal, sanadnya benar. Wa ka'annahu alladhi asyara ilahi at-Tirmidzi, dan inilah seperti yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi. Baik, wallahu a'lam. Tirmidzi sendiri menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai hadis mursal. Dan untuk ketika disebut sebagai hadis mursal, maka berarti bisa jadi maksudnya adalah mursal tabi'in, di mana tabi'in menyampaikan kepada tentang sahabat Khalid bin Walid padahal dia nggak pernah ketemu. Atau ini adalah keterangan pribadi dari Khalid yang disebut dengan mursal sahabat. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-faza'i kalimatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beberapa kalimat min al-faza', ketika ada orang yang mengalami situasi ketakutan pada waktu dia tidur. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari hukumannya, dan kejahatan hamba-hambanya. Ya. Tidak ada catatan apapun selain mencocokkan dengan transkrip yang lain ya. Wa min hamzati syayatin, dan dari hamzus syaitan. Hamzus syaitan adalah semua bentuk godaan setan, terutama godaan yang bentuknya dia masuk, merasuk ke badan manusia. Sehingga bentuknya adalah godaan kerasukan setan. Wa ayyahduruni, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai mereka hadir mendekat diriku. Jangan sampai setan mendekati diriku. A'udzu bikalimatillahit tammati. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa saja? Min ghadabihi, dari murkanya. Kemudian yang kedua, wa iqabihi, dari hukumannya. Lalu yang ketiga, wa syarri ibadihi, dan dari potensi jahat hambanya. Yang keempat, wa min hamazatis syayatin, dari godaan setan. Yang kelima, wa ayyahdurun, dan dari hadirnya setan di saat kita sedang istirahat. Dan wa kana Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini, yu'allimuhunna man aqala min banihi. Beliau mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah bisa menghafal. Man aqala min banihi. Dia ajarkan kepada anak-anaknya yang sudah bisa menghafal. Diajarkan kepada anak-anaknya yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa memahami. Wa man lam ya'qil katabahu wa 'allaqa 'alaihi. Sementara yang belum bisa baca, maka ditulis, ya, dituliskan doa itu, lalu digantungkan di lehernya. Rawahat hadis riwayat Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Bukhari, dan seterusnya, dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan kesimpulannya hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini cukup ma'ruf. Ada juga di Hisnul Muslim. Bacaan bagi mereka yang mengalami kondisi ketakutan pada saat tidur. Tayyib. Nah, dalam kondisi ini, kita coba lihat catatan yang terjadi pada sahabat Amr bin As. Sahabat Abdullah, bukan Amr ya. Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr, beliau menuliskan doa di kertas. Lalu dijadikan sebagai kalung. Ini untuk anaknya yang belum bisa baca doa. A'udzu bikalimatillah. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Lima ini ditulis lalu dijadikan kalung ke anaknya. Yang riwayat ini dibahas oleh para ulama dalam kajian seputar masalah akidah, dijadikan sebagai dalil tentang jimat dari Al-Quran atau doa. Dalil tentang masalah jimat dari Al-Quran atau doa. Jimat, jika selain Al-Quran, selain teks Al-Quran ya, selain teks Al-Quran atau doa, doa maksudnya adalah doa yang dicantumkan dalam hadis, maka ini hukumnya terlarang. Misalnya apa? Jimat tapi isinya adalah raja-raja. Ya. Ada kertas, rajah namanya. Rajah ini kertas. Ya. Nah, kertas ini ditulisi. Misalnya, sin, sin, fa, fa, lam, ya. Saiful. Atau, fa, fa, ya. Ya, ya, jim, jim, fa, ijo. Dan yang lainnya, dia buat kayak gini. Dan salah satu guru saya dulu tukang membuat seperti ini. Dan saya termasuk di antara murid yang pernah dikasih seperti gini. Ya. Di kertas dituliskan. Ya. Terus oleh ibu saya dimasukkan ke dalam air. Ya. Kemudian saya disuruh minum. Waktu kecil dulu ya. Dan ini diyakini punya khasiat tertentu. Ini termasuk jimat. Tapi selain teks Al-Quran dan doa. Dan huruf ini bukan Quran. Huruf seperti ini bukan Quran. Menjadi Quran apabila dia tersusun sebagai kalimat yang benar. Sehingga andaikan di sini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Atau surat Al-Fatihah misalnya. Andaikan di sini tulisannya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masuk dalam kategori yang kedua. Tapi kalau tulisannya adalah raja. Tulisannya adalah raja, ini beda hukum. Jim, jim, sin, sin, fa, fa. Bacanya apa? Ya tidak bisa, nggak bisa dibaca. Cuman dia nulis-nulis saja. Dan ini tidak boleh. Jimat seperti ini tidak boleh. Yang kedua, jimat yang menggunakan teks Al-Quran atau doa. Boleh enggak menggunakan jimat, namun jimat itu berupa teks Al-Quran atau doa, ditulis dalam kertas terus dikalungkan. Atau dimasukkan ke dalam mangkok terus diminum. Ini ulama beda pendapat. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Jumhur melarang. Kenapa mereka melarang? Dengan pertimbangan syaddudz dzari'ah, menutup celah terjadinya peluang penyalahgunaan jimat. Syaddudz dzari'ah menutup celah terjadinya penyalahgunaan jimat. Sehingga kalau ini dibolehkan, maka nanti orang akan membuat praktek kayak gini. Padahal isinya bukan Quran, tapi ngakunya Quran. Ya, termasuk raja-raja tadi. Nah, karena kan orang jadi nggak tahu ketika dibuntel, dikasih kain mori, gitu ya, terus dikalungkan, kita nggak tahu ini isinya apa, nggak tahu. Maka jumhur melarang dalam rangka untuk menghalangi potensi terjadinya penyelewengan. Baik. Kemudian ada sebagian yang boleh, ada yang membolehkan. Dan di antara yang membolehkan dalam hal ini adalah sahabat Abdullah bin Amr. Dan itulah praktek yang dilakukan oleh beliau. Anaknya yang gak bisa baca, ditulisi itu, dikalungkan. Biar jadi pelindungan bagi anak. Namun praktek Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini tidak diikuti oleh sahabat yang lain. Itu adalah praktek pribadi dan sahabat yang lain tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, insya Allah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama, tidak boleh mengalungkan doa maupun Al-Quran di anak kecil yang belum bisa baca. Dan salah satu di antara pengaruh dan efek buruk yang lainnya adalah dia akan masuk toilet, dia mandi, dia buang air, sementara tulisan itu, Al-Quran itu selalu berada di lehernya. Saya pernah ketemu seorang bayi di daerah Klaten. Bayi itu sedang bersama ibunya dan masih kerabat dengan istri saya. Lalu sang bayi ini punya kalung. Saya curiga karena kalungnya dibungkus dengan kain. Maka saya minta izin, boleh nggak ini saya ambil? Boleh, alhamdulillah, jadi nggak ada masalah dengan orang tuanya. Saya ambil, tak belah. Saya buka isinya, apa isinya? Pertama dia kain mori, kemudian di dalamnya ada lagi bungkus kain mori. Lalu ada jerami, bungkus jerami. Kemudian yang paling dalam adalah satu biji padi. Paling dalam, satu biji padi. Yang paling tengahnya, satu biji padi, dibungkus jerami, dibungkus kain mori, terus dibungkus kain mori satu lagi, dijahit. Jadi kalung. Dan ini dianggap sebagai tolak balak. Masya Allah, tidak boleh kayak gini. Yang boleh adalah teks Al-Quran maupun doa, itu pun ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi kalau selain Al-Quran dan Sunnah seperti biji padi atau kembang kantil atau apapun, semuanya tidak boleh. Walhamdulillah. Kemudian, Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Fi adhkari man ra'a ru'yan yakrohuha au yuhibbuha. Berkaitan dengan zikir ketika orang bermimpi yang tidak dia sukai atau yang dia cintai. Mimpi buruk atau mimpi baik. Fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, dari Abu Qatadah, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah." Ru'ya, mimpi yang benar itu dari Allah. "Wal hulmu minasyaitan." Dan mimpi kosong itu dari setan, al-hulm. Faida ro'a ahadukum syai'a, kalau kalian bermimpi melihat sesuatu, yakrohuhu, yang tidak dia sukai. Falyanfus an yasarihi thalatha marrat, maka hendaknya dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Namun ludahnya dengan ludah ringan. Nafas, sebagaimana kemarin ya, waktu membaca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hanya ringan. Keluar angin, bercampur titik-titik air yang sedikit. Idza staiqadha, ketika dia terbangun. mimpi buruk kemudian sampai membuat dia terbangun. Waliyata'awad billahi min syarriha, dan hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi itu. Fa innaha lan tadurrahu insyaallah, dan insyaallah mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Qala Abu Qatadah, kata Abu Qatadah, kuntu ara ru'ya tumriduni, aku pernah bermimpi sampai membuatku sakit. Masya Allah. Sebab unsur manusia, ada unsur fisik, ada unsur jiwa. Dan ini lebih dominan dibandingkan fisik. Jiwa tidak pernah mengenal tua. Jiwa selalu dia tidak pernah mengenal lemah, tidak pernah mengenal sebagaimana layaknya fisik. Tapi jiwa bisa sakit, jiwa bisa melemah, dan seterusnya. Baik. Dan jiwa bisa saja mengalami penurunan disebabkan karena mimpi. Mimpi buruk bisa melemahkan. Apabila jiwa sudah dilemahkan dengan kondisi mimpi buruk, maka itu akan sangat mengganggu kehidupan manusia. Sampai kata Abu Qatadah, aku bermimpi yang membuatku sampai sakit. Masya Allah. Mimpi sampai membuat orang yang bermimpi sakit. Hatta sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sampai aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya salihatu minallah, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, kalau kalian melihat sesuatu yang dia sukai, fala yuhaddits bihi illa man yuhib, maka jangan dia ceritakan kepada siapapun kecuali kepada orang yang dia sukai. Dan ini seperti pesan yang diberikan Nabi Yakub kepada anaknya Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Setelah Yusuf bercerita tentang mimpinya kepada bapaknya, bapaknya mengatakan, ya bunayya la taqsus, wahai putraku jangan kau ceritakan ru'yaka, mimpimu ini, ala ikhwatika, kepada kakak-kakakmu, saudaramu, fayakidu laka kaida, karena mereka akan membuat tipu daya, membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Baik. Sehingga dari pelajaran ini, Nabi Yakub alaihissalam beliau menyarankan agar mimpinya Yusuf tidak diceritakan kepada saudaranya. Dan itu mengisyaratkan bahwa Yakub paham mimpi Yusuf. Dan saudara-saudaranya Yusuf juga punya pemahaman yang baik terkait masalah takwil mimpi. Saudara-saudaranya Yusuf punya pemahaman yang bagus mengenai takwil mimpi. Sampai ayahnya melarang Yusuf cerita itu. Yusuf bermimpi apa? Beliau bermimpi melihat bintang yang jumlahnya sekian belas sujud kepada bulan. Dan bintang serta bulan menunjukkan ketinggian. Menunjukkan ketinggian. Yadullu ala rif'ah. Menunjukkan ketinggian. Yang itu merupakan isyarat bahwa Yusuf akan menjadi penguasa. Ya'kub paham takwil akan ini. Namun anak-anaknya mereka melakukan makar terhadap Yusuf. Maka Ya'kub minta kepada Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Kembali ke sini. Sehingga kalau kita mimpi baik, mimpi menggembirakan, jangan kau ceritakan kecuali kepada orang yang kau cintai. Illa man yuhibbu. Wa idza ra'a ma yakrahu. Tapi kalau dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak dia sukai, fala yuhaddits bihi, maka enggak perlu diceritakan. Udahlah, mimpi itu enggak usah diceritakan, lupakan saja. Wal yadful an yasarihi, lalu dia meludah ke arah kiri. وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian dia minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Wa min syarri ma ra'a fa innaha lan tadurruhu. Dan dari keburukan apa yang mimpi yang dialami, maka kalau dilakukan semacam ini, lan tadurruhu, mimpi itu tidak akan memberikan pengaruh. Mimpi itu tidak akan memberikan pengaruh baginya, tidak memberikan pengaruh buruk baginya. Baik. Dan sebelumnya penting untuk diperhatikan bahwa mimpi tidak mengubah takdir. Maka kalaupun orang bermimpi, baik mimpi baik maupun mimpi buruk, mohon untuk disadari bahwa mimpi tidak mengubah takdir. Sehingga mimpi hanya mimpi. Cuman terkadang mimpi sesuai kondisi nyata. Terkadang mimpi itu sesuai kondisi nyata. Atau orang mengalami mimpi, ternyata mimpinya itu terjadi dalam kondisi nyata. Atau deja vu. Kayaknya kok saya pernah kayak mengalami situasi seperti ini. Nah, kalaupun itu berarti fungsi mimpi. Kalaupun terjadi seperti itu berarti fungsi mimpi adalah lil istiqnas. Al istiqnas. Istiqnas itu biar tidak terlalu asing. Lebih akrab, itu namanya istiqnas. Berarti fungsi mimpi itu adalah membuat orang jadi lebih akrab dengan situasi tersebut. Akhirnya ketika situasi itu datang, dia tidak kaget. Wallahu a'lam. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Jabir, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak dia sukai, maka meludahlah ke arah kiri 3 kali. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Waliyatahawwal an jambihi alladzi kana alaihi. Kemudian tidurnya balik. Tadi miring kanan, sekarang miring kiri. Dia mengubah posisi tidur. Wa yuzkar, dan diceritakan bahwa Nabi SAW, dari Nabi SAW, anna rajulan qassa alaihi ru'ya. Ada orang yang menceritakan mimpi kepada beliau. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, khairan ra'aita wa khairan yakun. Apa yang kau alami dalam mimpi itu adalah kebaikan. Wa khairan yakun, dan kebaikan akan terjadi. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Musa diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Mamul Yaum Lailah dari hadis Abu Musa, namun sanadnya dhaif jiddan. Sangat lemah sekali sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khairan talaqahu wa syarran tawaqqah. Semoga engkau mendapatkan kebaikan dan semoga engkau terlindungi dari keburukan. Khairan lana wa syarran ala adaina. Kebaikan bagi kami dan keburukan bagi musuh-musuh kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini juga hadisnya hadis yang dhaif jiddan. Kesimpulannya tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan Al-Hafidh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib, terkadang beliau mencantumkan beberapa dalil yang dhaif menurut para ulama yang lain. Lalu oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani dipilihkan mana kira-kira doa yang lebih mudah untuk bisa diterima. Dalam arti status hadisnya, kalaupun lemah ya tidak terlalu jauh. Dan itu sudah dipilihkan oleh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, sehingga jadilah buku Hisnul Muslim. Semoga setiap rumah kaum muslimin punya buku ini, Sebab buku ini sangat penting untuk jadikan pegangan agar kita bisa terlindungi dari godaan setan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Putus ya. Baik, di Ustaz ya. Baik. Sudah nyambung. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, barakallahu fikum Ustaz. Di beberapa daerah terkenal dengan si mata biru, tangan Fatimah, sandal Nabi Muhammad yang terkenal sebagai tolak bala. Bagaimana hukum orang yang menjual sebagai aksesori, kopiah, gelang atau kalung, atau sebagai souvenir? Dan bagaimana jika kita dihadiahi hal yang semacam ini? Jazakumullahu khairan. Si mata biru itu apa? Si mata biru orang Eropa ya. Baik, untuk semua khasiat-khasiat yang disebutkan pada benda-benda tertentu, terutama yang ada dalam oleh-oleh haji dan umroh ya. Ini gelang ini nanti untuk kesuburan, ini untuk apalagi, masya Allah. Semuanya tidak ada yang terbukti benar kecuali satu. Semuanya tidak ada yang meyakinkan nilai kebenarannya kecuali satu, yaitu zam-zam. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam memiliki fungsi sesuai dengan tujuan orang meminumnya. Sementara untuk batu-batu yang lain dan seterusnya, kita tidak punya bukti nyata. Bahwa benda itu bisa memberikan pengaruh. Paling banter adalah faktor sugesti. Sehingga orang ketika memilikinya, karena tersugesti, seolah-olah dia mendapatkan pengaruh padahal aslinya tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, jika memang belum terbukti fungsi itu dengan bukti yang ilmiah, maka sebaiknya tidak perlu diambil, ya. Tidak perlu untuk dibeli atau yang lainnya. Bagaimana kalau dihadiahkan? Dihadiahkan sih boleh-boleh saja untuk nerima, selama benda itu memiliki manfaat yang mubah. Cuman untuk diyakini punya khasiat tertentu, nah bedakan antara memakai normal dan memakai untuk tujuan khasiat tertentu. Untuk diyakini sebagai atau memiliki khasiat tertentu, nah bagian ini perlu ada kajian lebih lanjut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, ini ada pertanyaan sudah masuk. Ini kombinasi antara kesan dan pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz, saya sering mengikuti ceramah Ustaz, terutama di seri pembahasan kitab Al-Babirus Sayyid ini. Ketika saya mendengar kisah yang Ustaz terangkan minggu kemarin mengenai orang yang hanif, tetapi susah sholat subuh, hati saya terketuk Ustaz. Selama ini saya pun mengalami hal yang sama dan sangat menekan hati saya. Saya merasa saya sungguh hamba yang tidak tahu diri, karena di bulan Ramadan saya bisa bangun untuk sahur. Saya merasa seperti menjadi hamba makanan. Resep dari Ustadz sudah saya coba, yaitu membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah dan Alhamdulillah, sejak itu saya tidak terlambat subuh. Apakah Ustadz juga ada resep untuk bangun sholat tahajud? Jazakumullah khairan. Kurang lebih sama sebagaimana yang bisa digunakan untuk sholat subuh tepat waktu, tinggal tambah semangatnya lagi. Sehingga memang butuh pengorbanan dalam posisi ketika Anda masih sangat ngantuk, tapi memaksakan diri untuk bangun dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Dan itu butuh effort tambahan. Kalau subuh mungkin lebih ringan sebab yang bangun sudah banyak. Tapi kalau tahajud tantangannya lebih berat karena yang lain masih pada tidur. Nah, dalam posisi ini jika Anda baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, lalu kemudian niatkan dengan maksimal sebelum tidur, semoga besok bisa qiyamul lail, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Anda untuk bisa qiyamul lail. Sehingga niat yang kuat diiringi dengan ikhtiar dalam bentuk doa, Allah Subhanahu wa taala la yudhi'ul muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang baik. Dan kalaupun ternyata dia ketiduran padahal sudah semua disiapkan, alarm sudah disiapin, niatnya sudah kuat, dia wudu sebelum tidur, ternyata tetap ketiduran. Bangunnya bangun subuh, tetap ketiduran. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur dan dia punya niat untuk tahajud, lalu dia ketiduran, maka dia tetap mendapatkan pahala, sementara tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kemarin teman saya menawarkan jualannya yang ia katakan semuanya sudah diruqyah, seperti minyak angin, sabun, dan ia mengatakan jika kita memakainya akan muntah-muntah dan mengeluarkan jin-jin jahat. Bagaimana perkara ini Ustaz? Apakah hal ini termasuk kesyirikan? Jazakumullah khairan. Baik. Kami tidak menilai apakah itu kesyirikan atau tidak, tapi kami lebih menilai orang ini ngapusi. Sehingga dia pembohong, pendusta, karena gimana bisa mengeluarkan jin-jin jahat? Apakah kemudian berlaku pada semua orang? Berarti dia suudzon, semua orang punya jin jahat yang melekat pada dirinya. Korin itu selalu ada, dan itu tidak bisa ditolak. Mau diruqyah 1000 kali, korin akan selalu menyertai seorang hamba. Yang dimaksud dengan jin korin adalah jin yang selalu menyertai hamba itu dan dia membisikkan keburukan. Sampai pun pada diri Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apakah korin Anda juga memerintahkan keburukan? Beliau mengatakan, tidak. Karena korinku memerintahkanku untuk kebaikan. Allah kasih hidayah dan korinku memerintahkanku untuk kebaikan. Sementara untuk manusia yang lain, maka dia akan selalu diiringi dengan korin. Dan Nabi SAW pernah mersabdakan ini ya. Illa wa ma'al korin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih terkait korin, korin dari jin. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia telah diiringi oleh korinnya dari kalangan jin. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah termasuk Anda ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, wa iyyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Termasuk aku, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku sehingga korin itu masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, dan dia tidak memerintahkan diriku kecuali kebaikan. Masya Allah. Dan tentu saja itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memiliki keutamaan itu. Oleh karena itu berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan bahwa semua minyak ini sudah diruqyah, itu ngapain kok diruqyah? Oh, minyaknya enggak sakit kok diruqyah. Ngeruqyah itu ketika ada orang yang sakit. Terus yang diruqyah orangnya bukan minyaknya. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan ruqyah pada apa media yang dikonsumsi. Yang ada meruqyah orangnya. Tapi kalau media yang dikonsumsi, makanan atau minuman, yang diajarkan adalah baca bismillah, bismillah. Lalu mengucapkan alhamdulillah. Bukan dengan meruqyah. Kalau saya memegang segelas air lalu saya bacakan Yasin wal Quranil Hakim sampai selesai dari surat Yasin, lalu saya minum, maka saya tidak mengamalkan sunnah. Karena sunnahnya baca bismillah, bukan dibacakan Yasin. Apalagi dibacakan surat Al-Baqarah. Apalagi ya, dibacakan surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi lama sekali itu ya. Sehingga secangkir air putih terbacakan selama 2 jam. Dan kalaupun itu saya lakukan, saya tidak mengamalkan sunnah. Karena sunnahnya adalah baca bismillah. Bukan membaca surat Al-Baqarah sebelum minum. Sehingga tidak ada bentuk ruqyah untuk makanan maupun minuman atau minyak-minyak tertentu. Tapi ruqyah itu untuk orangnya. Sehingga kita bisa meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain yang sedang sakit. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya saya bacakan dua pertanyaan yang hampir mirip dari hamba Allah di Tangerang. Ustaz, dulu saya beberapa kali jika mimpi tentang orang yang meninggal, keesokan harinya mesti ada yang meninggal. Namun saat ini Alhamdulillah sudah tidak lagi, dan kini jika mimpi serupa tidak terjadi lagi kejadian seperti dulu. Yang satunya lagi, jika ada seorang bermimpi ada hajatan, yang dimimpikan hajatan tersebut meninggal. Apakah ini hanya kebetulan saja? Apakah mimpi yang dulu itu boleh dipercayai atau ditinggalkan saja? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Kita tidak tahu tentang masa depannya. Sehingga saat kita bermimpi melihat ada orang hajatan atau bermimpi melihat ada orang meninggal, apakah bisa kita jadikan sebagai hujah nanti pasti akan ada orang meninggal? Jawabannya tetap tidak bisa. Karena kita tidak tahu takwil mimpi dan apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Kecuali kalau orangnya tahu takwil mimpi, nah itu bisa. Dan takwil mimpi itu bisa jadi tidak sinkron dengan apa yang dimimpikan. Seperti Yusuf bermimpi melihat bulan sementara bintang-bintang ada 12 sujud kepadanya. Atau 11 bulan 11 bintang sujud kepada bulan. Inni ra'aitu fil manami inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Sehingga dalam hal ini mimpi yang dialami oleh Yusuf ditakwilkan oleh bapaknya, Yusuf akan menjadi penguasa ya, dan kemudian akan disujuti oleh saudara-saudaranya. Mimpinya dalam bentuk matahari, bulan, dan bintang. Demikian pula mimpi yang dialami oleh raja. Oleh karena itu, takwil mimpi tidak bisa dipelajari. Dan takwil mimpi itu tidak linier. Mimpi gendong anak, oh berarti sebentar lagi mau punya anak. Mimpi, apalagi misalnya, mimpi hajatan, oh sebentar lagi nikah. Atau mimpi apa lagi, tidak bisa seperti itu. Takwil itu tidak terjadi secara linear. Oleh karena itu ketika kita tidak tahu, kalaupun mengalami mimpi seperti itu ya, anggap sebagai mimpi dan mimpi tidak mengubah takdir. Kalaupun ternyata setelahnya terjadi sesuai dengan apa yang kita mimpikan, berarti fungsi mimpi tadi lil istiqnas. Lil istiqnas tadi ya, menghilangkan kesan hal yang asing. Sehingga jadinya orang paham, tidak asing lagi istiqnas. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan di luar tema, tetapi setiap minggu selalu ada. Jadi sepertinya ini pesan sponsor Ustaz. Boleh saya bacakan Ustaz? Silakan. Barakallahu fik Ustaz. Saya dibiayai oleh nenek ana. Beliau seorang pengusaha, salah satunya dengan membuka usaha penggilingan padi. Jadi beliau menyewakan tempat dan peralatan bagi para pedagang untuk menyemur padi, menggiling padi, hingga menjual beras. Jadi dengan menyediakan tempat dan peralatan itulah nenek saya dibayar. Namun ternyata ada penjual beras yang melakukan kecurangan. Misalnya, pembeli ingin membeli beras merek A. Namun ternyata si penjual mencampur beras merek A dengan merek B agar mendapatkan keuntungan. Nenek saya sudah tahu akan hal tersebut, cuma nenek saya tidak ingin ikut campur soal kelakuan penjual tersebut, karena nenek saya merasa itu haknya penjual. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah penghasilan nenek saya halal? Jikalau haram, apakah halal saya menerima uang tersebut mengingat nenek saya adalah yang menafkahi saya sejak kecil? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, yang saya pahami, nenek tidak bertanggung jawab atas kenakalan pengusaha ini. Karena yang disediakan jasa oleh nenek bukan jasa untuk bertindak nakal, tapi sebatas jasa penggilingan. Dan memproses dari gabah menjadi nasi atau menjadi beras ya. Ini tidak ada yang salah. Proses ini tidak ada yang salah. Oleh karena itu dalam kondisi ini insya Allah tidak masalah. Dan pendapatan nenek tetap halal terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang itu. Paling banter yang terjadi adalah nenek melihat kemaksiatan di hadapan matanya sementara nenek tidak mengingatkannya. Dan itu melanggar hadis man ro'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat kemungkaran? Kecuali kalau nenek mengingkari secara batin. Sehingga seperti misalnya ada orang jualan beras tapi yang beli sambil joget. Atau yang beli sambil nyanyi-nyanyi atau buka aurat. Kita punya toko yang beli buka aurat. Apakah pendapatan kita jadi haram? Jawabannya tidak. Pendapatan tetap halal meskipun pembelinya membuka aurat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.